Pak Sofyan, dengan ketidakpastian soal kenaikan BBM, apakah ini cukup mengganggu dunia usaha, Pak? Kenaikan BBM itu segera, karena kita menghadapi banyak sekali pengusaha sudah mengeluh kepada kita dengan kejadian ketidakpastian ini ya. Banyak sekali orang yang biasanya berdagang dengan kredit 1-2 bulan, beli bahan baku, jualan, segala macam, terus sekarang minta cash. Jadi mereka menghadapi ketidakpastian ini, jadi semua berspekulasi juga, sehingga ini menimbulkan ketidak. Ada yang menaikkan barang juga, sudah naikkan jauh sebelumnya, BBM naik. Jadi semua ini menimbulkan spekulasi-spekulasi yang tidak menentu, penimbunan-penimbunan daripada BBM. Karena pemerintah kita tidak putus-putus juga dan kapan yang menaikkan semua jadi bingung ya. Biarpun saya mendengar kira-kira akan dinaikkan setelah hari ini, berapa hari lagi akan dinaikkan karena macam-macam persiapan yang harus dilakukan. Bukan karena adanya tekanan masyarakat sehingga kenaikan ini terus digantung? Saya pikir ada pasti lah itu. Kalau tidak juga dia berani, lebih baik dia turun aja lah, tidak guna lagi buat kita itu. Ini aja sudah dibicarakan berbulan-bulan dan sudah diributkan, tidak juga you berani dan kalau tidak juga jempol you punya APBN, saya tidak berani. Tidak percaya lagi kalau presiden kita ini tidak juga berani dan dia tunda-tunda lagi, saya pikir tambah hancur negara kita ini, ekonominya. Baik Pak Sofyan, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Sofyan Wanandi. Saya Dinda Natasya.